Tadinya hanya iseng, tadinya ku mencoba, ternyata rasanya luar biasa. Sekarang jadi kangen, enaknya jadi lupa dan lupa, dan terlupakan nikmatnya. Ternyata